alamku sendiri. Coba mengerti, perjalanan ini tak terasa. Aku di sampingmu, begitu pasti yang tak ku mengerti masih saja terasa sepi. Matahari yang berangkat pulang tinggal jingga bersisa di jiwa. Bintang-bintang menyimpan kenangan, kita diam tak bisa bicara, hanya mata, hanya hati, hanya kamu, hanya aku. Aku di sampingmu, begitu pasti yang tak ku mengerti masih saja terasa sepi. Matahari yang berangkat pulang tinggal jingga tersisa di jiwa. Bintang-bintang menyimpan kenangan, kita diam tak bisa bicara, hanya mata, hanya hati, hanya kamu, hanya aku. Hanya mata, hanya hati, hanya kamu, hanya aku.